إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan kembali kajian kita mempelajari daripada risalah Tarbiyatul Aulad fi Dawil Kitab wa Sunnah. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, al-aulad zinatun wa fitnah. Anak itu merupakan perhiasan zina, ini sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan dan menyempurnakan daripada kehidupan seseorang. Sebagaimana keberadaan daripada zina, perhiasan, sesuatu yang menggembirakan dan membaguskan daripada penampilan seseorang, maka merupakan sempurnaan di dalam rumah tangga di saat dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala putra. Satu sisi adalah zina dan itu merupakan kebaikan, tetapi di sisi lain anak merupakan fitnah, ujian, di mana dengan keberadaan anak terkadang seseorang bisa mengalahkan kemaslahatan-kemaslahatan agamanya, beralaskan atau beralasan dengan keberadaan anak seorang menelantarkan kewajibannya kepada Allah Azza wa Jal, yang sebelumnya aktif dalam kajian-kajian, menghadiri majelis-majelis ilmu di saat masih lajang, di saat menikah kemudian memiliki anak, teruji dia. Kenapa? Kesibukan dia terbagi. Dan tuntutan keluarga, tuntutan daripada rumah tangga lebih besar, yang dengan itu menyebabkan kemudian semakin jauh dia daripada ilmu, yang semestinya hal tersebut semakin mendorong seseorang dalam menuntut ilmu. Semakin banyak yang harus dia ketahui terkait dengan ahkam al-aulad, hukum-hukum terkait dengan anak. Anak tidak hanya butuh kepada materi, bekerja, menghasilkan uang, menghasilkan harta, terpenuhi kebutuhan materinya si anak, tetapi lebih daripada itu anak juga butuh kepada nasihat, anak juga butuh kepada bimbingan, anak juga butuh kepada adab Islam, akhlak, yaitu dididikkan, diajarkan oleh orang tua. Maka dari sini keberadaan anak menjadi fitnah, menjadi ujian, dan juga menjadi ujian dari sisi yang lainnya. Bahwasanya dengan keberadaan anak tersebut merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga. Yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala titipannya tersebut, apa yang telah dia lakukan kepada si anak. Lembaran putih bersih pada jiwa anak tersebut diberi dan diisi oleh apa, oleh orang tuanya, digambar dan ditulis apa oleh orang tuanya. Ini semua merupakan fitnah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Berkata muallif, al-aulad zina. Muallif menyatakan anak itu merupakan zina. Qala ta'ala, Allah ta'ala menyatakan, al-malu wal-banun zinatul hayatid dunya, wabaqiyatus salihat khairun inda rabbik. Al-malu wal-banun, harta dan anak-anak, zinatul hayatid dunya, itu merupakan zina, perhiasan kehidupan dunia. Keberadaan harta sebagai zina, maka jelas harta adalah perhiasan, kesenangan. Maka demikian pula anak-anak melengkapi daripada kebahagiaan manusia, kebahagiaan daripada seseorang. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua perkara ini karena hal tersebut mewakili daripada yang lainnya. Bahwa di dalam dunia ini ada dua macam zina. Yang dengannya manusia memanfaatkannya. Hanya saja kemanfaatan daripada dua zina ini terbatas waktunya, ya. Sangat sedikit di saat dia manfaatkan untuk kemaslahatan dirinya semata di dunia. Harta, kalaupun dia bersenang-senang dengan harta tersebut dengan, ya, di dunianya untuk kepentingan dirinya, maka itu hanyalah mata'un qalil, kesenangan yang sebentar, kesenangan yang sedikit. Keberadaan anak-anak, kalau dia kemudian berbangga dengan itu pun juga hanya sebentar kebersamaan dia dengan anak-anak selama hidupnya di dunia saja. Kemudian setelah itu sirna, baik harta ataupun anak-anak, dengan tanpa ada faedah sama sekali. Bahkan terkadang justru sebaliknya, akan membawa kepada dampak pertanggungjawaban yang berat, baik harta ataupun anak-anak, di saat dia tidak ditopang dengan iman dan takwa, dengan ilmu. Dia tidak tahu terhadap apa hak-hak pada hartanya dan apa hak-hak pada anak-anaknya. Maka al-malu wal-banun, harta dan anak-anak itu adalah kenikmatan-kenikmatan semu dilihat dari sisi kehidupan dunia. Kalau hanya sekedar untuk menyenangkan daripada kehidupan dunianya, harta-harta tersebut dia manfaatkan untuk kemaslahatan dunianya, maka itu adalah kenikmatan semu. Demikian pula dengan kebahagiaan keberadaan anak-anak yang menyenangkan hatinya, menenteramkan jiwanya, itu adalah semu apabila hanya sebatas untuk kepentingan dunia. Tetapi di saat kemudian hal tersebut dibawa kepada kemaslahatan akhirat, harta dia berikan kepada kemaslahatan akhirat, dia kekalkan harta tersebut menjadi sesuatu yang kekal, al-baqi. Anak-anak dia didik dengan pendidikan yang baik, akan menjadi anak-anak yang salih-salihah, jadilah dia al-baqiyah. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan kalimat berikutnya, wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Wal baqiyatus salihat, dan al baqiyatus salihat, apa itu al baqiyatus salihat? Al baqiyatus salihat itu adalah amalan-amalan salih semuanya dari berbagai macam jenisnya. Ada beberapa penafsiran, sebagian menafsirkan al-baqiyatus shalihat adalah as-shalawatul khams, salat lima waktu. Dan ini merupakan penafsiran daripada Ibn Abbas, Sa'id bin Jubair, Abu Maisarah, dan juga Umar bin Sharahbil. Ada pula yang menyatakan, dan ini berdasarkan dari Rasulullah SAW, al-baqiyatus shalihat adalah ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Lima kalimat ini al-baqiyatus shalihat, kalimat-kalimat yang ringan diucapkan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan ini pendapat jumhurul ulama bahwa al-baqiyatus shalihat adalah dzikir ini. Berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Abu Darda, dari Abu Hurairah, dari Nu'man bin Bashir, dan juga dari Aisyah radhiyallahu anha ajma'in. Akan tetapi, wallahu ta'ala alam biswab, kita katakan bahwa sahih dan sahih adalah yang sekarang, tetapi tidak hanya itu. Tidak, ya. Baqiyatus shalihat yang paling besar mungkin adalah dzikir-dzikir tersebut. Tetapi, amalan-amalan shalih yang membawa keridhaan Allah itu juga al-baqiyah. Sesuatu yang kata. Dan itu adalah as-shalihat. Sehingga, al-imam Asy-Syanqiti rahimahullah, beliau menyatakan wa tahqiq, dan setelah diteliti, yakni melalui penelitian secara seksama, anal baqiyatus shalihat, bahwasanya al baqiyatus shalihat lafdzun 'ammun yasmal as-shalawatul khams wal kalimatul khams, bahwa al baqiyatus shalihat adalah lafaz yang umum tercakup padanya salat lima waktu dan lima kalimat tadi. Lima kalimat yang tersebut tadi, al-maqurah yang tersebut. Wa ghairu dzalika minal a'mal, dan yang selainnya daripada amalan-amalan allati turdillah ta'ala, yang membawa kepada keridhaan Allah ta'ala. Li'annaha baqiyah li sahibiha, karena amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah itu baqiyah, kekal selamanya, terjaga untuk pemilik-pemiliknya. Ghair zailah, tidak akan pernah sirna, wala faniyah, dan tidak akan pernah binasa. Kazinatil hayati dunia, tidak akan pernah binasa sebagaimana binasanya, hilangnya kehidupan dunia. Zina, kesenangan-kesenangan hidup dunia. Wali anna ayadhan salihah liuquriha alal wajhil ladhi yurdillah ta'ala, dan juga karena amalan-amalan soleh itu semua juga bisa untuk dikatakan liwuku'iha, ya, dikatakan sholihah, baqiyah sholihah. Kenapa? Liwuku'iha alal wajhil ladhi yurdillah ta'ala, karena dilaksanakan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridai. Jadi ikhwatillah azamullah, di sini makna daripada al-baqiyatus shalihat telah jelas. Sekali lagi, bahwasannya kehidupan dunia ini ada al-mal wal-banun, kedua perkara yang akan membawa kepada kesempurnaan kebahagiaan seseorang. Ada kesempurnaan kebahagiaan seseorang tersebut bisa terbatas dalam kehidupan dunia semata, dan itu adalah mataun qalil, apabila dia tidak menjadikan al-mal wal-banun tersebut kepada sesuatu yang membawa kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika dia menjadikan harta dan anak-anak tersebut kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka al-baqiyatus shalihah, al-mal wal-banun itu akan menjadi al-baqiyatus shalihah, harta yang kekal selama-lamanya. Dan justru itulah yang khairun inda rabbik, lebih baik di sisi Rabbmu pahalanya, ganjarannya. Wa khairun amalan, dan sesuatu yang lebih baik untuk diangan-angankan, untuk dicita-citakan. harta dan anak-anak di saat dia tidak dibawa kepada perkara-perkara yang membawa keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka hanya akan berakhir dengan penyesalan, kerugian, pertanggungjawaban yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesenangan yang tidak seberapa di dunia, tetapi di akhirat harus mempertanggungjawabkan dengan pertanggungjawaban yang besar di hadapan. Baik harta maupun anak-anak. Maka sebenarnya tidak ada pilihan bagi seorang yang hidup di dunia ini di saat dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala amanah, baik harta ataupun anak-anak, untuk dia menjadikannya sebagai al-baqiyatus shalihat, untuk dia selamat. Ya, selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, kemudian penulis mengatakan, Allah berfirman, zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa'i wa bani. Dihias-hiasi pada manusia kecintaan kepada syahwat. Memang ini merupakan sesuatu yang sudah menjadi karakter, karakter bawaan dari setiap manusia. Dia senang dengan syahwat, untuk melampiaskan syahwatnya, kecenderungannya, kepuasan nafsunya. Minan nisa'i wal banin, terkait dengan para wanita dan anak-anak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, karena itu dijadikan sebagai sesuatu yang merupakan bawaan semenjak diciptakan manusia, ada kecenderungan dan kesenangan terhadap wanita. Allah jadikan ya satu aturan untuk bisa menyalurkan syahwatnya, kesenangannya dengan cara-cara yang halal. Hanya dengan sebetulnya dua cara, tetapi saat ini tinggal satu cara saja karena sudah tidak lagi ada perbudakan sampai detik ini. Pada masa Rasul ada perbudakan, maka boleh illa ala azwajihim au azwajihim au ma malakat aymanukum. Sekarang ya hanya kepada istri saja. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh syariat ini cara ya, satu cara untuk bisa mendapatkan atau untuk bisa menyalurkan syahwatnya dalam perkara yang halal, yakni pernikahan yang Islam. Wal banin, dan kemudian mereka, setiap orang di dalam jiwanya sangat menginginkan akan kehadiran anak-anak, putra putri, karena itu akan menyempurnakan daripada kebahagiaannya. Dan itu merupakan bagian daripada hubbus syahwat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Maka manusia terkait dengan syahwat ini terbagi menjadi dua. Kelompok pertama, orang-orang yang menjadikan syahwat sebagai tujuannya, para pengejar syahwat, bahasa sekarang ini hedon. Ya, ini satu paham bahwasannya kebahagiaan itu terletak pada pelampiasan syahwat. Ini satu isme sendiri yang dikenal dengan hedonisme. Sehingga orang-orang seperti ini, para penganut hedonisme, ya, yang menjadikan syahwat sebagai maksud dan tujuan dalam tercapainya kebahagiaan, segala usahanya, afkar wal khawatir wal a'mal adh-dhahira wal batinah, semuanya ya, pikirannya, hatinya, semuanya, usahanya, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, amalannya, aktivitasnya, semuanya secara totalitas dipergunakan untuk bagaimana terlampiaskan syahwatnya. Maka manusia-manusia yang seperti ini tipenya para pemuja kepuasan, mereka sama sekali tidak lebih baik daripada binatang. Dan mereka-mereka ini bahkan lebih jelek daripada binatang. innalladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am. Ini orang-orang kafir itu mereka bersenang-senang dalam kehidupan dunia, mengejar kepuasan, dan mereka makan-makan, pesta-pesta, ya, melakukan berbagai macam party ini, party itu, sebagaimana binatang. Ini dalam Al-Quran ya. Yatamat ta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am wa naru matwallahu. Alhamdulillah. Ini kelompok manusia yang pertama, para pemuja kepuasan. Mereka tidak paham bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada diri mereka, memang ini dijadikan ya. Kita pun ada ya. Sama seperti mereka. Kita pun ada. Kecintaan terhadap syahwat setiap orang itu sudah. Semenjak dia lahir di dunia kemudian besar ya, kemudian menjadi mumayyiz, balik, maka dia memiliki kepuasan, apa, memiliki kesenangan-kesenangan, keinginan-keinginan, kecenderungan-kecenderungan kepada kepuasan. Hanya saja ada orang-orang yang kemudian memperturunkan hawa nafsunya. Ada orang-orang yang berusaha mengekang hawa nafsunya. Maka ini semua bergantung pada hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Orang-orang kafir yang tidak mau terikat dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, ya ceritanya tadi seperti itu. Ya qulun kama taqulul an'am. Berpuas-puas ria dengan kehidupan dunia. Balhum adzal, bahkan mereka itu lebih sesat daripada binatang. Binatang kalau dia sudah makan misalnya sudah puas, walaupun di depannya seonggok daging misalnya, dia tetap tidak akan rakus, sudah dia diam. Singa misalnya berburu, ada kijang, dia terkam, dia makan ala kadarnya sesuai dengan kebutuhan perutnya, setelah itu dia tinggalkan juga. Kenyang sudah. Berbeda dengan manusia, dia akan menimbun dan menumpuk untuk dunianya. Padahal mulutnya tidak sebesar singa, perutnya tidak sebesar sapi, tapi kepuasannya melebihi daripada seluruh binatang-binatang yang ada. Itulah manusia. Allah memusnahkan. Jadi segala daya upaya dia gunakan untuk bagaimana bisa meraih daripada syahwatnya. Dan kelompok yang kedua daripada manusia adalah orang-orang yang mengetahui tujuan dan hakikat penciptaan diri-diri mereka. Allah menjadikan itu semua ya, al-mal wal banun, an-nisa wal an'am wal hars wal amwal, semuanya al-muhim ya. Harta-harta itu semuanya dan kesenangan-kesenangan itu semuanya. Junyan yujina linnasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatir muqantaratin min adab wal fidda wal khail mustawama wal an'am wal hars. Semuanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat. Ya, segala macam bentuk kemewahan yang ada di atas muka bumi ini disebutkan dalam satu ayat. Dihias-hiasi pada manusia kecintaan kepada syahwat. Syahwat manusia, ya. Itu adalah an-nisa wal banin. Wal qanatir muqantaratin min adz-dzahab wal fiddah wal khayl musawamah wal an'am wal has. Itu semuanya. Kecintaan terhadap wanita, kecintaan terhadap anak-anak keturunan, kecintaan terhadap harta benda dan kedudukan, harta tahta wanita, apalagi setelah itu. Kecintaan terhadap khayl musawamah, apa itu? Khayl musawamah bisa diartikan segala macam bentuk kemewahan dalam transportasi, dalam kendaraan. Akhal musawamah artinya adalah kuda ya. Tetapi kuda pada waktu itu adalah alat transportasi yang paling mentereng, paling cepat dan paling tangguh dalam segala medan. Kalau sekarang ada mobil, ada pesawat, ada ini, ada ini. Hal mungkin itu kenikmatan-kenikmatan yang ingin diraih oleh manusia. Wal an'am, berbagai macam peternakan. An'am, peternakan. Orang yang beternak ayam bisa menjadi kaya raya. Orang yang beternak kambing, beternak unta, beternak kuda, beternak ini dan itu. Itu adalah kesenangan kehidupan dunia. Setiap orang menginginkannya dan mendambakannya. Punya sekian ribu hektar lahan untuk peternakannya. Wal hars, dan sawah ladang. Menjadi tuan tanah, memiliki tanah di mana-mana, ya. Ribuan hektar. Bahkan saat ini mungkin ada orang yang punya pulau sendiri misalnya. Itu semua masuk di dalam satu ayat ini. Keumuman daripada satu ayat ini. Semua disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat. Hubus syahwat, kecintaan terhadap itu semuanya. Tetapi bagi orang-orang yang mengetahui akan hakikat daripada harta dunia tadi, dia menjadikannya kepada perkara-perkara yang akan membawa keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian. Agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang lebih mendahulukan ketaatan kepada Dia, kepadanya, daripada memperturutkan hawa nafsu. Itu tujuannya. Allah berikan pada diri manusia syahwat. Dan Allah berikan pada masing-masing manusia sesuai dengan kadarnya, ya. Tidak sama, tidak rata. Sesuai dengan kadarnya Allah berikan ujian. Kamu saya beri harta sekian, kamu saya beri keturunan sekian, anak sekian, kamu saya beri kedudukan seperti ini, kamu saya beri sawah dan ladang, saya beri binatang ternak, saya beri kedudukan, saya beri jabatan, saya beri, dan seterusnya. Ini ada syahwat masing-masing orang. Ini ada syahwat, nah, dan ini ada aturan-aturan saya, aturan Allah. Ini ada rambu-rambu, ini ada syariat. Sekarang dengan syahwat yang saya berikan kepada kamu, apakah kamu akan mementingkan aturan-aturan saya, ataukah kamu akan memperturutkan syahwat kecintaan kamu terhadap harta benda yang itu merupakan ujian? Zalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kehidupan dunia. Jadi al-aulad itu bagian daripada fitnah. Ya. Zina satu sisi zina, tetapi sisi yang lain itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kalimat berikutnya adalah al-aulad fitnah. Anak-anak itu adalah ujian. Allah taala menyatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun 'adzim. Sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian itu adalah ujian. Dari beberapa ayat ini semua disebutkan tentang harta dan anak-anak. Wallahu indahu ajrun 'adzim, dan Allah di sisinya ada pahala yang besar. Ini sama kalimat ini dengan yang tadi, al-malu wal banun yatul hayatid dunya. Ya, ini zina atau hayatid dunya maknanya apa? Itulah fitnah. Al-malu wal banun fitnah. Begitu. Wal baqiyatu shalihatu khairun inda rabbik, ini maknanya sama dengan wallahu indahu ajrun 'adzim. Dan Allah di sisinya ada pahala yang besar. Artinya jadikanlah harta-harta kalian, anak-anak kalian tersebut untuk mengejar apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang ada di sisinya itu ajrun 'adzim, pahala yang besar. Jauh lebih besar daripada kesenangan yang kalian dapatkan dengan harta-harta tersebut di dunia. Innama amwalukum wa auladukum, sesungguhnya harta dan anak-anak kalian. Dan kalimat berikutnya itu termasuk juga adalah azwajukum wa auladukum. Nanti akan ada kalimat yang menunjukkan bahwa istri dan anak itu adalah ujian, fitnah. Bahkan disebutkan adu, musuh. Jiwa manusia itu sekali lagi memang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala sudah merupakan kodratnya, karakternya, tabiatnya itu cinta kepada anak dan istrinya. Sangat cinta terhadap anaknya, sangat cinta terhadap istrinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menasihatkan di sini kepada para hamba. Jangan sampai kecintaan-kecintaan kalian terhadap anak dan istri kalian kemudian mengalahkan terhadap ketaatan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian jadikan kecintaan kalian terhadap anak dan istri kalian menjadikan diri kalian tunduk dan patuh terhadap segala sesuatu apa saja yang menjadi tuntutan keluarga kalian, anak istri kalian, sampai pun pada perkara-perkara yang membinasakan kalian, perkara-perkara yang terlarang secara syar'i. Dan ini pentingnya seseorang memiliki pasangan hidup yang bertakwa, pasangan hidup dari kalangan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Tambah lagi dari sisi itu adalah orang-orang yang mereka mau menerima kebenaran, beriman, bertakwa, dan mudah menerima kebenaran, mudah mendapatkan nasihat. Tunduk terhadap diri nas Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah tahu bahwa itu adalah Al-Quran dan Sunnah, maka sudah di atas kepalanya sudah ini. Al-Rasul Al-Ain. Dia pandang sebagai suatu yang mulia, yang tinggi. Dia junjung tinggi makna daripada Al-Rasul Al-Ain. Hal tersebut Al-Quran dan Sunnah Rasul. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini bisa.